Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Taib qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-athfu qala babul athf وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. Kita sampai pada bab atof. Atof itu adalah menggabungkan kata dengan yang lain. Atof secara bahasa artinya penggabungan, atau dalam ilmu nahwu juga dikatakan penggabungan, gabung. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan konjungsi. Atof dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata konjungsi atau untuk gabung. Atau dalam bahasa Inggris coordination. Untuk mengikutkan atau untuk menempelkan satu kata atau jumlah dengan jumlah lain, kata dengan kata lain, jumlah dengan jumlah lain, ini atof. Dan ini masih dalam bab tawabi, dalam bab pengikut. Maksudnya atof itu hukum i'rabnya ngikut ma'tufnya. Kalau ma'tufnya rofa, atofnya juga rofa. Kalau ma'tufnya mansub, maka atofnya juga mansub, dan seterusnya. Jadi kita sudah ngambil tawabi berapa? Na'at dan atof ini ya. Masih ada taukid dan masih ada badal. Qala babul atof, bab atof. Dan huruf atof ada 10. Huruf yang dipakai untuk mengatofkan, untuk menggabungkan, itu ada 10. Nanti akan lewat, akan dijelaskan bahwasanya atof itu ada 2. Menggabungkan itu ada 2, ada yang pakai alat, yang pakai huruf, dan ada yang enggak pakai huruf. Yaitu wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, la, dan juga lakin, dan terakhir adalah hatta. Dalam catatan kaki nomor 1, qala Syangkiti rahimahullahu ta'ala hadha wa innal atfa aidon tabi'u hurufuhu, yang betul itu hurufuhu bukan hurufihi. Hurufuhu asyaratun ya sami'u alwabu wal fa summa au imma wa bal takun wa hatta la wa am fajhad tanal. Berkata Syangkiti membuatkan puisi bagi huruf atof, bagi pembahasan atof. Hadza ini juga, dan bahwasannya atof, dan sesungguhnya atof juga termasuk tabi, juga termasuk bab tawabi. Hurufuhu asyaratun, huruf-hurufnya ada 10. Ya sami'u, wahai seorang pendengar, yaitu wawu, fa, thumma, au, imma, dan bal. Takun wa hatta, hatta, la, dan am. Jadi al wawu wal fa thumma au imma wa bal. Takun ini adalah memberitakan tentang huruf-huruf tadi. Semua tadi huruf-huruf tadi adalah ada. Wa hatta, la, wa am, fajhad, tanal. Maka bersungguh-sungguhlah, niscaya engkau akan meraih fajhad tanal. Tanal adalah jawab dari fajhad. Aslinya tanalu, kemudian dijazm jadi tanal. Fajhad tanal, bersungguh-sungguhlah, niscaya engkau akan berhasil meraih cita-citamu. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala aqulu al-athfu fil lughati al-mailu. Atof secara bahasa dalam penggunaan selain dalam ilmu nahwu, maknanya adalah al-mailu, condong. Yuqalu atofa Zaidun ala amrin, dikatakan atofa Zaidun ala amrin, Zaid itu condong kepada amr. Karena itu disebut kalau kita mendengar dalam khutbah-khutbah atau dalam pelajaran-pelajaran dalam ilmu manhaj, biasanya atifiyah, jangan terdorong oleh atifiyah, perasaan. Enggak boleh kita itu berhukum dengan atifiyah. Atifiyah, atof, atifiyah, perasaan. Jadi atof secara bahasa itu artinya condong atau ngikut. Idza mala alaihi birrifqi warrahmah, apabila si Zaid itu condong kepada amr dengan lemah lembut dan juga dengan kasih sayang. Atof itu maknanya perasaan, atifiyah, sehingga dibawa kepada makna condong, karena orang condong itu pasti karena ngikut, akhirnya jadi ikut karena condong, akhirnya jadi ikut, akhirnya jadi ngegrup ke dia karena dia condong kepada orang tersebut. Ini asal penggunaan atof dalam bahasa. Atof itu artinya condong atau ngikut atau perasaan, karena semua itu berhubungan. Karena itu di dalam bahasa Arab juga kata yang ngikut kepada kata yang lain dinamakan kata atof, karena dia ngikut kepada yang lain atau condong kepada yang lain. Digabungkan kepada yang lain. Karena atof itu juga gabung. Karena dia condong kepada fulan, maka dia pun gabung bersama fulan tadi. Al-mail mala yamilu artinya condong atau gabung kepada dia. Karena condong akhirnya gabung. Karena condong akhirnya gabung. Wastilahan, adapun penggunaan secara istilah, fismani, atof itu ada dua. Jadi atof dalam pembahasan ilmu nahwu itu ada dua. Yang pertama atfu bayanin, yang pertama adalah atof bayan. Atof tujuannya untuk menjelaskan, yaitu atof yang enggak pakai huruf. Walam yadkurhul musonif, dan jenis yang ini atof bayan tidak disebutkan oleh musonif, karena musonif langsung bilang bab atof hurufnya ada 10. Berarti yang dimaksud cuma atof satunya, bukan atof bayan. Karena itu atof bayan tidak disebutkan oleh musonif. Dan yang kedua wa'atfu nasakin, dan yang kedua adalah atof nasak, atof yang pakai huruf. Nasak artinya nyusun, atof untuk menyusun. Nasako yansiku artinya menyusun, karena kamu pakai huruf, atof itu akhirnya menyusun omongan, jadi tersusun, jadi rapi. Ini penggunaan atof. Jadi atof dalam ilmu nahwu itu ada dua, atof bayan sama atof nasak. Tapi biasanya yang sering, yang lebih terkenal adalah atof nasak ini. Atof bayan, karena atof bayan itu lebih mirip dengan badal. Atof bayan itu sama persis dengan badal. Perbedaannya enggak kasat mata. Makanya sebagian ulama mengatakan atof bayan itu ya badal sama. Sebagian yang lain membedakan enggak, tetap ada bedanya antara badal dengan atof bayan. Karena itu atof bayan ini jarang dibahas dalam buku-buku pemula. Seringnya langsung atof nasak. Atof yang menggunakan alat atau atof yang menggunakan huruf. Ahum, jadi atof dalam ilmu nahwu itu sebenarnya ada dua, atof bayan dan atof nasak. Cuma atof bayan ini enggak seberapa terkenal, enggak seberapa populer, karena dia mirip dengan badal, sehingga lebih disebut itu badal. Atof bayan itu seringnya disebut badal gitu saja. Jadi atof bayan itu tertimbun, enggak mencuat dan enggak dikenal. Adapun yang populer, atof itu adalah atof yang kedua ini, atof nasak, yaitu atof yang menggunakan huruf. ataf yang menggunakan huruf. Qala fa amma atful bayan, adapun ataf bayan, fahuwa attabi'u aljamidu almuwaddisu limadbu'ihi fil ma'arifi almukhassisu lahu fin nakirat. Ataf bayan adalah sebuah tabi' yang jamid. Ini untuk membedakan dengan na'at. Jamid ini membedakan dengan na'at. Karena fungsinya na'at dan ataf bayan itu sama, yaitu al-muwaddihu limadbu'ihi fil ma'arif. Fungsinya untuk memperjelas bagi depannya, yaitu madbu'nya, ketika madbu'nya itu ma'rifah. Dalam kata-kata yang ma'rifah, fungsinya ataf bayan itu untuk menjelaskan. Tapi kalau kata-katanya itu nakirah, maka fungsinya adalah mukhassis, al-mukhassisu lahu fin nakirat, yang mengkhususkan bagi madbu' tadi kalau memang dalam masalah nakirah. Jadi kalau madbu'nya nakirah, ataf bayannya juga itu untuk mengtakhsis. Kalau madbu'nya, kalau ma'tuf alaihnya itu adalah nakirah, maka ataf itu fungsinya itu, ataf bayan itu fungsinya untuk mengkhususkan. Kalau depannya itu ma'rifah, maka fungsinya itu untuk menjelaskan. Dan ini fungsinya persis dengan na'at. Na'at juga seperti itu. Na'at itu kalau man'utnya nakirah, dia mengkhususkan. Kalau man'utnya ma'rifah, dia itu menjelaskan. Kenapa kok dibedakan antara menjelaskan? Kalau ma'rifah kok namanya dijelaskan, kalau nakirah itu kok dikhususkan? Karena gini, urutan yang paling umum itu adalah pertama umum. Kemudian umum itu butuh dikhususkan. Kalau sudah khusus, baru dijelaskan. Paham? Jadi sesuatu itu kata itu yang paling pertama adalah umum. Maka kalau dia masih umum, berarti butuh dikhususkan. Kalau kata itu nakirah, berarti dia enggak butuh dijelaskan. Dikhususkan dulu. Karena nakirah itu kan umum. Masih bisa untuk siapa-siapa. Maka kalau dia itu nakirah, maka dia itu butuh untuk ditakhsis, untuk dikhususkan. Cara mengkhususkannya pakai apa? Pakai ma'rifah. Ditakrif. Dima'rifahkan. Itu berarti sudah khusus. Kalau sudah khusus, berarti kan sudah diketahui. Kalau masih belum diketahui juga, baru ditaudih, baru dijelaskan. Jadi tingkatan yang paling jelas itu adalah yang sudah muwaddah, yang sudah terjelaskan. Ma'rifah, terus ditambahi sifat, ditambahi na'at, ditambahi ataf bayan, berarti sudah jelas sekali. Ahum. Ini perbedaan kenapa kok kalau ma'rifah itu muwaddih fil ma'arif, kenapa kalau nakiro itu mukhosis? Karena nakiro itu butuh dikhususkan, tidak dijelaskan. Jadi nakiro dikhususkan dulu jadi ma'rifah. Ma'rifah baru dijelaskan. Paham, Ustaz? Seperti itu. Jadi kita harus jeli. Jadi ataf bayan itu adalah sebuah tabi' yang fungsinya itu untuk menjelaskan kalau memang yang dijelaskan tadi sudah ma'rifah. Sudah dikenal, sudah diketahui, sudah khusus. Dijelaskan, ditambahi biar lebih jelas lagi. Kalau dia belum jelas, belum khusus alias masih nakirah, masih umum, berarti butuh dikhususkan. Nah, itu fungsinya. Jadi dia kalau man'utnya atau kalau ma'tuf alihnya itu adalah nakirah, maka dia tugasnya adalah mengkhususkan. Kalau yang di depannya itu sudah ma'rifah, berarti dia tugasnya itu menjelaskan. Enggak mengkhususkan lagi, karena ma'rifah itu sudah khusus. Ma'rifah itu sudah khusus. Tapi karena itu ma'rifah itu enggak perlu dikhususkan lagi, tapi dijelaskan. Biar lebih jelas. Nah, itulah fungsinya ataf bayan. Jadi secara fungsi tujuannya, na'at sama ataf bayan itu sama. Yang membedakan kalau naat itu dia adalah isim mushtaq dari isim fa'il, isim maf'ul, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah itu ja'a rajulun karimun, yang mulia. Maka itu naat. Tapi kalau ja'a rajulun karimun, karimun di situ itu dijadikan sebagai nama alam, berarti jamid. Berarti dia jadi atof bayan. Telah datang seorang laki-laki. Dia itu adalah namanya Karim. Nah, berarti itu atof bayan. Jadi jamid di sini maksudnya adalah selain isim fa'il dan selain isim maf'ul. Kalaupun itu isim fa'il atau isim maf'ul, tapi kalau dijadikan nama, ini juga tetap jamid namanya. Misalnya, ja'a rajulun sholihun. Telah datang seorang laki-laki. Kalau sholihun di situ diartikan berfungsi yang saleh, maka dia irobnya dia jadi apa? Na'at ja'a rajulun sholihun. Jadi sifat, telah datang seorang laki-laki yang baik, yang soleh. Tapi kalau sholihun di situ dijadikan sebagai nama, maka menjadi jamid, nggak bisa ditasrif. Sholihun nama orang nggak bisa ditasrif. Maka diartikan telah datang seorang laki-laki, dia itu soleh, dia itu namanya soleh. Itu beda ngartikan. Kalau naat diartikan yang, gitu loh. Jadi kalau atof bayan secara gampangnya itu dikatakan si atau dia adalah. Tujuannya untuk memperjelas. Saya melihat meja. Meja kayu. Nah, itu namanya atof bayan. Itu namanya atof bayan. Saya melihat seorang murid. Muhammad, si Muhammad, dia itu Muhammad. Nah, itu namanya atof bayan. Itu namanya atof bayan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengkhususkan atau untuk menjelaskan. Saya melihat seorang murid. Siapa murid ini? Dia adalah Muhammad. Nah, itu namanya atof bayan. Tujuannya untuk menjelaskan atau untuk mengkhususkan kalau memang masih nakiroh. Jadi nakiroh itu masih sangat umum. Nolongnya, ngentasnya pakai ma'rifah. Ma'rifah kalau ingin lebih dijelaskan lagi, ya pakai na'at, ya pakai atof bayan, dan yang semisalnya pakai muaddih namanya. Jadi mafhum at-tabi'u al-jamidu. Al-jamidu di sini untuk membedakan ini dengan na'at. Sama sebenarnya. Tadi itu contohnya. Ja'a rajulun sholihun. Telah datang orang laki-laki. Kalau sholihun itu di situ diartikan dari kata-kata sholaha yasluhu sholihun ditasrif alias mushtaq. Maka dia diirab sebagai na'at. Artinya telah datang orang laki-laki yang sifatnya dia itu adalah soleh yang baik. Tapi kalau bedanya kalau atof bayan itu jamid, kalau naat itu mushtaq. Maka dilihat kalau itu berbentuk kata pecahan berarti dia diirob naat. Kalau dia dari kata-kata jamid maka dia itu sebagai atof bayan. Adapun fungsinya sama, al-muaddihu limadbu'i fil ma'arif, al-mukhassisu lahu fil nakirat. Ini na'at juga seperti itu. Na'at itu tugasnya juga untuk menjelaskan, juga untuk mengkhususkan. Ja'a rajulun sholihun. Maka ini untuk mengkhususkan. Yaitu khusus laki-laki yang baik saja. Yang enggak baik enggak ngikut, gitu loh. Paham toh? Kalau cuma ja'a rajulun kan mencakup yang baik, mencakup yang jelek, mencakup yang buruk. Tapi kalau sudah dikasih na'at, ja'a rajulun sholihun, berarti yang enggak soleh sudah apa namanya, tersortir, sudah enggak ikut lagi, didiskualifikasi. Nah itu ja'a rajulun sholihun, berarti yang enggak soleh enggak ikut, enggak masuk. Maka dia sudah dijelaskan kalau ja'a rajulu as-sholihu, telah datang seorang laki-laki, sudah makrifah, tapi lebih ingin dijelaskan lagi, yaitu dia yang soleh. Maka itu tuh fungsinya untuk taudih, untuk menjelaskan. Qala mithalu taudihi lil ma'rifah, contoh penjelasan atau bayan bagi ma'rifah. Qauluka ja'a Zaidun abuka. Ja'a Zaidun abuka, telah datang Zaid. Dia itu adalah bapakmu. Ini bisa di'irob atof bayan, bisa di'irob badal, karena sebagaimana yang lalu, atof bayan sama badal itu persis 99% mirip. Yang 1% itu sedikit sekali perbedaannya. Pembahasannya di ilmu bayan, bukan di ilmu nahwu. Jadi ja'a Zaidun, Zaidun sebagai fa'il, abuka sebagai atof bayan, penjelasan, atau sebagai badal. Bedanya badal sama atof bayan itu, kalau yang kamu kuatkan